Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, para peserta program Durusul Lughatil Arabiyah, barakallahu fikum. Di pertemuan yang ke-9 ini, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ke-7, di halaman yang ke-39. Di pelajaran yang lalu kita sudah sebutkan beberapa jenis ismul isyarah atau kata tunjuk. Dan insya Allah di pelajaran ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Di pelajaran yang ke-7 ini, kata tunjuk atau ismul isyarah yang akan kita pelajari adalah tilka. Ya, ismul isyarah ini, yaitu tilka, digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh untuk muannas. Digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh untuk muannas. Sebagaimana kita ketahui bahwa ismul isyarah terbagi menjadi 2, ada ismul isyarah lil qarib, kata tunjuk untuk menunjuk yang dekat, dan ada juga ismul isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Kemudian masing-masingnya terbagi menjadi 2, ismul isyarah lil qarib terbagi menjadi 2, yaitu ismul isyarah lil qarib, ya, yang digunakan untuk mudzakkar, dan ismul isyarah lil ba'id lil qarib yang digunakan untuk muannas. Demikian pula ismul isyarah lil ba'id yang digunakan untuk mudzakkar, dan ismul isyarah lil ba'id yang digunakan untuk muannas. Nah, ini adalah ismul isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk yang jauh digunakan untuk menunjuk muannas. Ya, yaitu tilka. Jadi ada hadza yang kita sudah sebutkan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, mudzakkar. Kemudian ada hadhihi digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, muannas. Yang ketiga ada dzalika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, mudzakkar. Dan sekarang kita masuk tilka, yaitu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh tapi untuk muannas. Tayyib, sekarang kita masuk kepada percakapan yang ada di halaman 39. Saya baca, kalian ikuti. Man hadhihi? Ya, siapa ini? Ini digunakan untuk menunjuk muannas yang dekat. Hadhihi aminatu. Ini Aminah. Waman tilka, dan siapa itu? Nah, ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, muannas. Tilka Fatimah tu. Itu Fatimah. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini seorang dokter perempuan dan itu seorang perawat. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yaban. Ini dari India dan itu dari Jepang. Jadi sudah bisa dibayangkan ketika kita mengatakan hadhihi, kita sudah bayangkan, oh ini untuk muannas. Demikian pula ketika kita mengatakan tilka, sudah dibayangkan, oh ini untuk muannas, ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ya, ini tinggi dan itu pendek. Man hadha? Siapa ini? Ingat, kalimat hadha Kita sudah bisa bayangkan, oh ini untuk mudzakkar. Langsung dibayangkan ya hadza. Kalau hadhihi untuk muannas. Taib. Hadza hamidun. Ini hamid. Ya, jadi yang ditunjuk mudzakkar. Karena kata tunjuknya memang mudzakkar. Man dzalika? Siapa itu? Dzalika Aliun. Ya, itu Ali. Atilka Dajjajah. Ya, apakah itu ayam betina? La tilka battatun. Ya, bukan, itu adalah bebek atau angsa. Ya, jadi kita perhatikan di sini kalimat battah dan dajjajah menggunakan ta marbutah. Maka dimasukkan dia ke dalam golongan muannas sehingga pertanyaannya menggunakan ya isim isyarah untuk muannas lil ba'id untuk yang jauh yaitu tilka. Baik, selanjutnya halaman 40. Ma tilka? Ya. Apa ini? Apa itu? Tilka baidatun. Ya, itu sebuah telur. Masih dalam golongan muannas. Selanjutnya, hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ya, ini mobil milik guru dan itu mobil milik kepala sekolah. Taib. Asa'atu Abbasin hadhihi. Ya, jadi apakah ini jamnya Abbas? La, hadhihi sa'atu Hamidin wa tilka sa'atu Abbasin. Ya, bukan, ini jamnya Hamid dan itu jamnya Abbas. Kita lihat sa'atu itu menggunakan apa? Ta marbutah di belakangnya dimasukkan muannas. Yang terakhir, dzalika dikun wa tilka dajjajatun. Ya, itu untuk mendakar ya. Ada ayam jantan, wa tilka dajjajah, dan itu adalah ayam betina. Baik, sekarang kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. At-tamrinul awal, latihan yang pertama, ikra' waktub. Kalian baca lalu ditulis. Ada 7 kalimat yang harus dibaca dan kemudian ditulis. Selanjutnya halaman 41. At-tamrinu tsani, halaman apa namanya? Latihan yang kedua. Ashir, artinya berilah isim isyarah atau isyaratkan. Ilal kalimatil atiyati, kepada kata-kata berikut. Bismi isyaratin, dengan isim isyarah. Lil ba'id, untuk yang jauh. Ada dua ya, yaitu dzalika dan tilka. Dzalika digunakan untuk mudzakkar dan tilka digunakan untuk muannas. Saya kasih contoh misalnya di nomor 1 disebutkan umun. Nah, kita tahu umun itu mudzakkar atau muannas? Ya, dia muannas. Makanya menggunakan tilka. Tilka umun. Ya, kita lihat lagi nomor 2. Abun. Abun bapak ya. Mudzakkar atau muannas? Ya, mudzakkar. Maka kita menggunakan dzalika. Dzalika abun. Jadi antara isim isyarah dengan yang diisyaratkan ini harus sama dari sisi jenisnya, mudzakkarnya atau muannasnya. Baik, sekarang kita masuk kepada al-kalimatul jadidah kata-kata baru. Kata-kata baru. Pertama, al-mumarridatu. Ikuti ya, al-mumarridatu. Taib. Artinya perawat perempuan. Al-hadiqatu. Iya. Artinya kebun. Al-battatu. Artinya angsa. Al-muadzinu. Orang yang azan. An-naqatu. Ya. Ulangi lagi. An-naqatu. Ya, artinya apa? Unta betina. Kemudian al-baydatu. Ya, artinya telur. Taip. Kemudian di bawahnya kita lihat ada kolom ya. Kolom yang pertama asma'ul isyarati lil qarib, dan kolom yang kedua asma'ul isyarati lil ba'id. Ini kesimpulannya semua. Jadi asma'ul isyarati lil qarib pada kolom yang pertama ini adalah kata tunjuk untuk menunjuk yang dekat. Untuk menunjuk yang dekat. Ada hadha yang digunakan menunjuk mudzakkar, dan ada hadhihi yang digunakan untuk menunjuk muannats. Demikian pula asma'ul isyarati lil ba'id, ada dzalika, ini untuk yang jauh ya, digunakan untuk menunjuk mudzakkar dzalika, dan tilka digunakan untuk menunjuk yang jauh untuk muannats. Saya baca kemudian kalian ikuti. Asma'ul isyarati lil qaribi. Ya, isim isyarah untuk yang dekat. Hadza Muhammadun. Ini Muhammad. Hadhihi Aminatu. Ini Aminah. Dzalika Hamidun. Itu Hamid. Ini ismul isyarah lil bait. Ya. Yang terakhir tilka Zainabu. Ya, itu Zainab. Baik, inilah beberapa pembahasan di pelajaran yang ketujuh. Dan insyaallah di pelajaran yang ketujuh ini ya, insyaallah mudah ya. Dan kita bisa mengikuti petunjuk yang sudah disampaikan di pelajaran ketujuh ini untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Taib. Sekarang kita masuk ke halaman yang ke-42, pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8. Ad-darsu tsamin, pelajaran yang ke-8. Saya baca, kalian ikuti. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ya, ini atau laki-laki ini adalah seorang pedagang dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Ya. Nama pedagang ini adalah Mahmud dan nama dokter ini adalah Sa'id. Ya. Di sini ada pelajaran ismul isyarah di baris yang pertama. Ada hadza, ada dzalika. Kemudian yang kedua, di baris kedua kita diingatkan kembali bagaimana cara membaca ismu. Ketika tidak ada kalimat di depannya, kita baca alifnya, ismu. Dan ketika bersambung dengan kata atau huruf di depannya, alifnya tidak terbaca. Karena dia disebut sebagai hamzah wasol atau alif wasol. fungsinya untuk menyambung saja. Ya, jadi kita baca wasmut tabibi. Tidak dibaca waismu tapi wasmu. Taib. Selanjutnya kita lanjutkan bacaannya. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Ya, kalian ikut? Ya. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Ya, di sini diajarkan lagi kepemilikan. Kalimat li digunakan untuk kepemilikan, milik. Dan dia masuk huruf jar dan kata yang setelahnya di jar atau di kasrah. Di kasrah. Lit tajiri. Aslinya at tajiru, kemudian masuk li menjadi lit tajiri. Ya, demikian pula lit tabibi di kasrah. Selanjutnya baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pedagang itu ada di depan masjid dan rumah dokter itu ada di belakang sekolah. Perhatikan di kalimat ini kita diingatkan kembali dengan bentuk kalimat mudhaf dan mudhafun ilaih. Diingat kembali ya. Kemudian yang kedua, di sini kita diajarkan dzaraf atau kata keterangan. Ya. Kata keterangan dalam bahasa Arab ada dua, ada dzaraf makan dan ada dzaraf zaman. Kata keterangan tempat dzaraf makan dan ada kata keterangan waktu dzaraf zaman. Nah, kita diajarkan di sini dzaraf makan, amama di depan. Kemudian di sampingnya lagi ada khalfa, khalfal madrasati di belakang. Ini kata keterangan tempat. Dan kata keterangan tempat itu selalu fathah atau mansub. Amama, khalfa, ya, itu fathah, fathah. Jelas ya? Nah. Kemudian kita lanjutkan lagi liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Ya. Milik siapa mobil ini? Wa liman tilka, dan milik siapa itu? Jadi aslinya sebenarnya liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka sayyaratu. Cuma karena jelas maka sayyarahnya enggak ditulis dua kali. Cukup disebut tilka, tapi kita sudah paham maksudnya. Baik, saya baca, kalian ikuti. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Ya. Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Ya, ini mobil milik dokter dan itu mobil milik pedagang. Yang terakhir, hadhihi sayyaratu minal Yaban wa tilka min Amerika. Mobil ini milik atau mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Jadi hadhihi, kalau di depannya adalah kalimat yang menggunakan al atau ma'rifah, maka kita artikan seperti as-sayyara, hadhihi sayyara, kita artikan mobil ini. Tapi kalau misalnya dia bentuk nakira, hadhihi sayyaratun, diartikan ini adalah mobil. Jelas ya? Kalau hadhihi sayyaratun tidak pakai al, ini adalah kalimat sempurna. Sedangkan hadhihi sayyaratu ini kalimat yang belum sempurna. Diartikan mobil ini. Jadi belum jelas mobil ini. Beda kalau misalnya tanpa al. Hadhihi sayyaratun. Ini adalah mobil. Itu sudah jelas. Baik. Di sini ada beberapa latihan yang harus dikerjakan. Masya Allah banyak ya. Ada sekitar berapa? 6 ya. Latihan yang harus dikerjakan. Tapi insya Allah untuk sementara ini saja. Untuk latihannya kita pending dulu sampai pertemuan berikutnya. Ya. Latihan yang sudah disebutkan tadi, pelajaran yang ketujuh kita kerjakan. Kemudian latihan yang di pelajaran ke-8 insya Allah kita pending sampai pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke-9 ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik.